Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Masyiral ikhwah rahimakumullah, melanjutkan penjelasan hadis-hadis yang berkaitan dengan bab nawaqidul wudu, pembatal-pembatal wudu. Seperti yang sudah kita sebutkan pada pertemuan lalu, bahwa pembatal-pembatal wudu ini semestinya ya kita ketahui. Karena jangan sampai kita merasa wudu kita masih ada sementara dihukumi batal oleh syariat. Karena kita telah melakukan sesuatu yang menjadikan ya wudu kita batal. Ini penting, karena kunci dari sholat itu bersuci. Bersuci akan hilang ketika masuk kepadanya pembatal-pembatal wudu. Disebutkan di sini hadis Busrah bintu Safwan ya. Sudah? Busrah? Yang menyentuh kemaluan? Hah? Hadis 70 Talak bin Ali. Penomorannya lain ya. Taib. Wan Talak bin Ali jin. Ini belum? Taib. Hadis sebelumnya hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akharaja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma sautan aw yajida riha." Jika salah seorang dari kalian mendapatkan sesuatu pada perutnya, yakni perutnya mengeluarkan suara, ya. Lalu dia bingung, apakah keluar darinya sesuatu atau tidak? Artinya apakah sampai keluar kentut atau tidak? Jangan seorang itu keluar dari masjid, artinya jangan seorang itu membatalkan sholatnya sampai dia mendengarkan suara kentutnya atau mendapatkan bau. Bisa jadi seorang perutnya ada masalah, kemudian bergerak atau bunyi. Sekedar bunyi masih di dalam, ini belum membatalkan apa? Wudu. Sampai ya keluar melalui dubur, baru ketika itu batal wudunya. Seorang yang masih ragu apakah keluar dari duburnya angin atau tidak, kalau dia dalam keadaan sholat, jangan dia batalkan sholatnya sampai yakin dia mendengar suara kentut atau mencium bau. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang yakin tidak bisa digoyah dengan hanya sebatas keraguan. Dan ini kaidah masuk padanya ratusan masalah. Kaidah al-yaqinu la yazulu bisyaki. Sesuatu yang yakin tidak bergeser hanya karena ada keraguan. Contoh untuk masalah ini banyak sekali. Misal, kalau seorang yakin dia punya utang kepada seorang. Saya yakin punya utang kepada fulan 50 ribu. Tapi saya ragu apakah saya sudah membayar utang tersebut atau belum. Saya tanyakan kepada yang ngutangi juga dia, oh saya lupa loh, gak ingat. Kalau seperti ini keadaannya, maka kita membayar ya utang tadi. Kenapa? Utangnya jelas, bayarnya belum jelas. Jangan sampai sesuatu yang belum jelas dijadikan patokan untuk mengalahkan yang sudah jelas. Kalau seorang dia menikah dengan seorang wanita, di tengah perjalanan pernikahan dia ragu, apakah saya sudah mencerai istri saya atau belum? Kalau enggak ada kejelasan, enggak ada bukti, maka istri kamu adalah istrimu. Karena apa? Pernikahan yakin terjadi, sementara perceraian masih sifatnya diragukan. Ya, masih sifatnya diragukan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah mengajak tokoh-tokoh Quraisy dengan harapan kalau mereka masuk Islam maka bawahan-bawahnya akan beriman. Tapi ini kan belum tentu. Enggak ada jaminan kalau pimpinannya beriman, anak buahnya beriman. Enggak ada jaminan. Contohnya Raja Najasyi, Raja Habasyah, dia beriman kepada Rasul, tapi apakah kaumnya beriman? Tidak kan? Di saat Rasul sedang sibuk mengajak pimpinan-pimpinan Quraisy untuk beriman, tiba-tiba datang Abdullah ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta, datang meminta kepada Nabi untuk diajari Islam. Ini jelas-jelas beriman atau enggak? Ini jelas-jelas ingin minta petunjuk, yang ini belum tentu apa? Beriman. Maka Nabi waktu itu berpaling dengan muka yang ya, mesengut, muka yang masam. Maka turun ayat abasa wa tawalla. Ini orang jelas-jelas datang minta bimbingan yang seharusnya lebih berhak untuk dibimbing daripada mereka-mereka ini yang belum tentu beriman. Jangan tinggalkan sesuatu yang yakin hanya karena ingin mengejar sesuatu yang belum jelas ya. Ini kaidah masuk padanya ratusan masalah dalam bab fikih. Yaitu kaidah al-yaqinu la yazuru bisyakki. Contoh, hukum asal yang namanya air itu suci atau najis? Berang? Hukum asalnya air itu suci atau najis? Suci. Kalau kita misalnya pergi ke gunung, di pinggir jalan ada parit kecil, seukuran 3 ember mungkin, airnya jernih. Sementara kita ingin wudu, tapi kita ragu, jangan-jangan ada kerak kencing di sini, ya kan? Atau jangan-jangan ada apa namanya manusia kencing di sini. Apakah kita ngikuti keraguan itu, atau kita kembali ke hukum asalnya? Hukum asalnya air itu apa? Suci. Gunakan air itu untuk berwudu, gunakan air itu untuk apa? Ya, bersuci. Karena hukum asalnya air itu apa? Suci. Andai kata seorang berangkat dari rumah menuju masjid, maaf, tidak pakai sendal, tidak pakai alas kaki. dia menginjak tanah, tanah berlumpur, tanah yang gak berlumpur, menginjak rumput. Kemudian dia masuk masjid tanpa berwudu. Sah atau tidak wudunya? Sah. Karena hukum asalnya tanah itu suci. Hukum asalnya tanah itu suci, tidak najis. Ini yang berkaitan dengan orang yang ragu di dalam sholatnya. Apakah keluar dari perutnya sesuatu atau tidak, jangan dia memutuskan sholatnya sampai yakin bahwa telah keluar angin dari duburnya. Terkadang seorang ketika dia sholat, ketika dia ruku atau sujud, seperti ada yang meniupi pada pantatnya. Ini jangan sampai seorang mengambil keputusan, ah ini batal wudhu saya. Jangan. Dan syaitan ingin agar ibadah kita terganggu. Bahkan sebisa mungkin kalau ibadah kita batal. Kalau enggak bisa, setidaknya ibadah kita nilainya berkurang, tidak sempurna. Kalau terjadi pada diri kita gangguan seperti itu, jangan kita ikuti. Karena ini kalau kita ikuti, kita akan bisa tertimpa penyakit was-was. Orang yang tertimpa penyakit was-was berat sekali obatnya. Kalau dia tidak berlindung pada Allah dari godaan syaitan, kalau dia tidak ada tekad yang kuat untuk melawan godaan syaitan, ya, dia akan terrepotkan sendiri. Ada orang wudu sampai sebak, ya, rasanya belum apa? Belum sah wudunya. Bercebok, ya, 2 ember sampai habis, rasanya masih apa? Belum bersih. Kalau yang diikuti perasaannya, ya gini akhirnya. Waktu tersita, air terbuang sia-sia, orang sudah pada takbir, bahkan mau salam, dia masih dalam perjuangan. Ya kan? Dia masih dalam perjuangan, ya, dengan godaan syaitan. Kasihan yang seperti ini. Biasanya, orang yang punya penyakit was-was dalam masalah bersuci, dia akan punya penyakit was-was dalam perkara yang lainnya. Dulu ada teman yang seperti itu. Kalau sholat itu kasihan sekali. Tolak sholat asar jam 3, itu jam 4:30 baru selesai. Mondar-mandir, kamar mandi, masjid, terus seperti itu. Sampai dalam tingkatan ketika dia nikah, jelas-jelas ada saksi, ada wali, sudah dapat surat nikah, dia ingin ngulangi lagi nikahnya, ragu. Ya. Yang repot kalau kita beli barang sama dia, kita udah bayar, dia, kamu udah bayar sama saya belum sih? Baru kita udah bayar, ya repot ya gitu, ya kan? Repot ya kayak gini, ya. Jangan seorang mengikuti yang ragu, kemudian meninggalkan satu yang yakin. Wan Talq ibn Ali radhiyallahu anhu qala rajulun masastu dzakari aw qala ar-rajulu yamassu dzakarahu fis salati alaihi wudu faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la innama huwa bad'atun minka akhrajahu al-khamsah wa sahahahu ibn Hibban wa qala ibn al-Madini huwa ahsanu min hadithi Busrah. Dari Talq bin Ali radhiyallahu anhu, ia berkata, seorang lelaki bertanya, aku menyentuh kemaluanku, atau ada seorang menyentuh kemaluannya di dalam sholat, apakah dia harus wudu? Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, tidak. Yang namanya kemaluan itu adalah anggota atau salah satu anggota dari tubuh kamu. Ya kayak tangan, kayak telinga, kayak hidung. Orang kalau nyentuh itu apakah batal wudunya? Tidak. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang lima. Yang dimaksud dengan khamsah di sini Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ya. Istilah-istilah seperti ini bagus untuk kita ketahui untuk mempermudah, meringkas ya, daripada kita katakan hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah kan terlalu panjang. Kalau kita katakan hadis ini diriwayatkan oleh imam yang lima, selesai sudah. Ya, ringkas. Dan hadis ini disahihkan oleh Ibn Hibban. Al-Imam Ibn Al-Madini berkata, hadis ini lebih bagus dari hadis Busroh yang nanti akan disebutkan setelahnya. Mengacu dari hadis ini, bahwa menyentuh kemaluan bukan pembatal wudu. Tapi nanti akan ada hadis yang justru sebaliknya. Orang yang menyentuh kemaluannya hendaklah dia berwudu. Memang ada khilaf nanti di sini. Ali bin Al-Madini ini adalah guru besar Ahlul Hadis, bahkan gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari pernah mengatakan belum pernah saya minder di hadapan siapapun kecuali di hadapan Ali bin Madini. Gurunya Imam Bukhari sendiri, saking luasnya ilmu hadis yang ya ada pada Al-Imam Ali bin Madini. Sebagian orang mengatakan Ibn Madini lemah, atau sebagian orang memperbincangkan Ibn Madini, diperbincangkan. Tapi tidak. Yang benar bahwa Ibn Madini beliau adalah guru besar Ahlul Hadis, bahkan Al-Imamul Bukhari sebagai ahli hadis yang handal tidak pernah minder di hadapan ulah hadis yang lainnya kecuali di hadapan Ali bin Madini. Permasalahan yang dihadapi oleh Ibn Madini ketika dia dipaksa oleh penguasa yang dolim untuk mengatakan Al-Quran makhluk, dalam keadaan para ulama waktu itu difitnah, para ulama waktu itu yang tidak mengikuti pemahaman Jahmiyah ditangkap oleh penguasa yang zalim. Di antara pemahaman Jahmiyah, keyakinan Jahmiyah bahwa Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat, bahwa Al-Quran adalah makhluk. Nah, Ibnul Madini tidak setegar Imam Ahmad yang siap untuk disiksa, walaupun siap untuk disiksa ketika dia tegar mengatakan Al-Quran kalamullah. Ibn al-Madini, dia terpaksa mengatakan Al-Quran makhluk. Tapi ulama mengatakan bahwa Ibn al-Madini di sini kondisinya terpaksa. Kondisi orang yang dipaksa sementara hatinya tetap beriman, tidak mengapa. Walaupun Imam Ahmad juga, ya, istilahnya menyesalkan ya sikapnya Ibn Madini yang istilahnya seorang imam panutan yang semestinya bisa tetap tegar. Karena apa? Masyarakat itu enggak bisa menilai seperti penilaian ulama. Taunya mereka ulama kayak gini ya ini yang benar, dikira seperti itu. Padahal ulama yang mengatakan waktu itu Al-Qur'an makhluk hanya kondisinya terpaksa, kalau tidak dibunuh. Tapi kan masyarakat gak semuanya memahami kondisi itu. Dikiranya inilah keyakinan yang benar. Ya. Intinya bahwa Ali bin Madini mengomentari hadis ini. Hadis tentang menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Kata beliau, huwa ahsanu min hadisi busroh. Hadis ini, hadis tentang menyentuh kemaluan tidak membatal wudu lebih bagus daripada hadis Busroh yang mengatakan membatalkan wudu. Masyaallah ikhwah rahimakumullah. Lihat para ulama, mereka diuji oleh Allah dengan ujian keimanan, prinsip ya. Manhaj mereka digoyah. Tapi kondisi Ali bin Madini rahimahullah tidak seperti kondisi sebagian orang yang manhajnya pelimpahan. Kalau sekarang enggak ada paksaan, hanya ada tawaran uang, ada tawaran pekerjaan, ya. Dia sudah berubah manhajnya. Ya. Berubah manhajnya. Enggak ada kesabaran sedikit untuk hidup fakir tapi di atas sunnah. Ini yang dikhawatirkan. Adapun sebagian ulama yang waktu itu sampai tingkatan mengatakan Al-Quran makhluk, itu betul-betul dipaksa kalau tidak dibunuh. Bahkan ada yang cara pembunuhannya sangat keji sekali. Kakinya diikatkan ke salah satu unta, yang satu juga seperti itu, kemudian dilarikan, terbelah. Ya, penguasa yang dolim. Ya. Sekarang orang ya menjual manhajnya hanya karena apa? Ya, tawaran harta lebih enak, ya. Masa depan dia terjamin. Subhanallah. Ya. Ini tentunya yang sangat disayangkan. Dahulu sebagian mereka tidak mengatakan Al-Qur'an makhluk secara langsung, tapi menunjuk jari jemari. Saya yakin bahwa Al-Quran, At-Taurat, Injil dan sebagainya, ini semua adalah makhluk. Maksud ini semua yang jari jemari. Ini namanya tauriyah. Mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang mengesankan ya sesuatu padahal tidak seperti itu. Saya yakin bahwa Al-Quran makhluk. Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, sambil menunjuk jari jemarinya. Ini semua maksudnya jari jemari ini makhluk. Ulama tadi selamat. Ini lebih selamat ya daripada yang mengatakan Al-Quran makhluk walaupun dia terpaksa. Ya. Dan Imam Ahmad dijuluki sebagai Imam Ahlussunnah wal Jamaah kapan? Ketika beliau tegar menghadapi siksaan penguasa yang zalim, tidak bergeser dari prinsip sunnah. Ya seperti itu. Orang akan menyandang predikat yang mulia itu ya setelah dia bersabar dan yakin dengan kebenaran, tidak pelintan. Karena Allah SWT mengatakan وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُقِنُونَ. Dan kami jadikan dari mereka para penguasa, para pemimpin, panutan umat. Kapan seorang menjadi panutan umat? Kapan seorang menjadi teladan? Ketika telah melalui dua persyaratan ketat. Lama sabaru. Tatkala mereka sabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Yakin dengan janji-janji Allah. Sabar dengan tiga macamnya. Sabar di atas ya ketaatan pada Allah. Sabar meninggalkan larangan Allah. Sabar mendapatkan musibah. Yakin dengan janji-janji Allah. Baru ya orang yang seperti ini dijadikan teladan. Diangkat kedudukannya di tengah-tengah manusia. Namanya harum disebut ya sepanjang masa. Tapi orang yang memerturutkan hawa nafsunya. Atau orang yang dia ya tidak sabar ketika menghadapi kefakiran, kesulitan hidup. Tidak sabar juga dia dalam menjalankan perintah. Maka tidak bisa orang seperti ini dijadikan panutan. Tidak bisa. Orang yang dijadikan panutan, teladan oleh manusia adalah yang telah memiliki dua kriteria. Dua sifat telah ada padanya. Sabar dalam menjalankan agama dan yakin dengan ayat-ayat Allah. Sehingga dahulu dikatakan bisabri wal yakin tunalul imamatu fiddin. Dengan sikap sabar dan yakin maka kepemimpinan dalam agama bisa diraih. Dengan sabar maka seorang akan bisa mengekang syahwat yang diharamkan. Dengan yakin maka dia akan bisa menepis syubhat-syubhat. Karena ada dua hal yang menjadikan seorang terhambat perjalanannya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah asyahwat, yang kedua adalah asyubhat. Syahwat yang diharamkan, keinginan-keinginan yang menyimpang. Ini yang menjadikan hati ini tersendat. Ya, dalam menjalankan ketaatan pada Allah. Kalau kita dapati diri kita kok berat ya menjalankan ibadah, bisa jadi karena kemaksiatan yang ada pada kita. Itulah yang menjadikan berat tubuh ini digerakkan untuk ibadah kepada Allah. Karena tabiat dari kemaksiatan menjadikan ya rezekinya sempit. Menjadikan wajahnya tidak cerah, tubuhnya tidak sehat, sulit urusannya, seperti itu. Jadi ada dua sebab yang menghambat perjalanan hati menuju cinta kepada Allah. Ada dua halangan dan rintangan yang menghambat seorang untuk sampai kepada surga Allah SWT. Yang pertama, rintangan yang pertama adalah asyubuhat. Hal-hal yang menjadikan kita ragu dalam beragama. Hal-hal yang menjadikan kita menghindar dari al-haq. Ini namanya asyubuhat. Yang kedua adalah asyahawat. Hal-hal yang menyenangkan hati ini walaupun bertentangan dengan syariat Allah. Ini namanya asyahawat. Jika dua hal ini telah bisa kita hindarkan, syubhat bisa kita tepis, syahwat bisa kita tundukkan, barulah kita akan menjadi teladan. Ya, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Kemudian hadis Busrah berikutnya. Wa an Busrah binti Safwan radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man massa dzakarahu falyatawadda. Dari Busrah binti Safwan radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Akhrajahul khamsah. Hadis ini diriwayatkan oleh imam yang lima. Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Dan disahihkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Wa qala al-Bukhari, berkata Imam al-Bukhari. Imam Bukhari murid dari Ali bin al-Madini. Huwa sahhu syai'in fi hadzal bab. Hadis ini adalah yang tersahih dalam masalah ini. Jadi ada dua hadis sama-sama kuat bertentangan. Hadis yang pertama mengatakan menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Hadis yang kedua mengatakan menyentuh kemaluan membatalkan wudu. Kalau ada dua dalil yang sama-sama kuat, kemudian bertentangan, apa sikap kita? Apa langkah kita? Yang pertama, dipadukan. Kalau memang dua hadis itu bisa diamalkan kedua-duanya, maka itu yang baik. Ketimbang tarjih. Kalau tarjih itu kan konsekuensinya mengambil satu, membuang yang satu. Jadi kalau memadukan, dua-duanya diamalkan. Kalau Syekh Ibn Utsaimin punya metode seperti ini. Tidak batal wudunya kalau nyentuhnya tidak dengan syahwat. Batal wudunya kalau nyentuhnya dengan syahwat. Seperti itu. Syekh Ibn Baz rahimahullah beliau mengambil ya jalur tarjih di sini, bahwa hadisnya Busrah lebih sahih ketimbang hadisnya Talak. Hadis yang mengatakan menyentuh kemaluan membatalkan wudu lebih kuat ketimbang yang mengatakan tidak membatalkan wudu. Dari banyak sisi, yang pertama, para perawinya orang-orang yang sikot, terpercaya, tidak ada perbincangan. Sementara hadis yang menjelaskan bahwa kemaluan adalah bagian dari tubuh kita yang ada kata kita menyentuh tidak membatalkan wudu, sebagian perawinya diperbincangkan. Tentu periwayatan yang perawinya tidak diperbincangkan karena kuatnya lebih utama daripada rawi yang masih dalam apa? Perbincangan, ya kan? Kedua, hadis yang mengatakan bahwa menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu, ini adalah hadis yang memindahkan hukum asal. Hukum asal sih kemaluan itu enggak ada tubuh kita. Kemudian ternyata hukumnya beda dengan telinga, hukumnya beda dengan hidung dan lainnya. Ini menunjukkan bahwa hadis ini ya hadis yang kuat. Karena apa? Memberi petunjuk bahwa dia anggota tubuh kita, tapi beda dengan yang lainnya. Ada penjelasan yang menegaskan bahwa betul itu anggota tubuh kita, tapi itu beda hukum. Dan yang lainnya, dan bagi saya pribadi, lebih cenderung kepada apa yang disebut Syekh bin Baz, bahwa hadis ini hadis yang apa lebih sahih, konsekuensinya adalah mentarjih. Mentarjih artinya mengambil satu, meninggalkan yang satunya. Akan ada tarjih itu ketika ada dua pendapat yang sama-sama kuat, atau ada dua riwayat yang sama-sama kuat yang enggak bisa dipadukan, maka baru ditarjih. Ya, baru ditarjih. Tapi kalau satunya hadisnya lemah, satunya hadisnya sahih, ya enggak ada tarjih-tarjihan di sini. Ambil yang sahih, tinggalkan yang apa? Dhaif, lemah. Tarjih itu ya salah satu proses dalam menyikapi dalil-dalil yang kuat tapi secara lahiriah bertentangan. Jadi gini, saya kasih urutan. Kalau ada dua hadis sama-sama kuat kok bertentangan, langkah pertama yang kita lakukan adalah mencari jalan tengah yang bisa ada titik temu bahwa dua-duanya bisa diamalkan. Itu lebih bagus. Itu jalan pertama. Yang kedua, kalau memang tidak ada cara untuk menggabungkan antara dua hadis yang bertentangan tadi, maka ditarjih, dikuatkan salah satunya, ditinggalkan salah satunya. Kalau ditarjih pun gak bisa, sama-sama kuat ini, mana yang harus diambil, mana yang harus ditinggal? Sama-sama kuat kok. Berat, sulit sekali. Sisi pentarjian itu kan ya melihat dari banyak sisi. Contoh, kalau si A dan si B itu murid si C. Tapi si A belajar dengan si C baru 2 tahun. Si B belajar dengan si C 20 tahun. Suatu saat antara berita A dengan B dari syekhnya kok bertentangan. Kita ambil berita si B. Kenapa? Ini sudah bersahabat dengan gurunya 20 tahun. Kalau ini baru 2 tahun. Ini salah satu bentuk sisi pentarjihan. Karena saking lamanya murid ini bergaul dengan syekhnya lebih paham ketimbang murid yang baru. Contoh sisi pentarjihan. Kalau ditarjih gak bisa, sama-sama kuat saja. Maka langkah yang ketiga adalah mencari mana yang lebih dulu dan mana yang lebih akhir. Membuka sejarah. Oh, hadis ini lebih awal, hadis ini dan yang lebih akhir. Kalau ketemu seperti itu, hadis yang awal dihapus dengan hadis yang datang berikutnya. Tapi kalau sejarah pun gak diketahui mana yang lebih dulu dari hadis itu, maka beralih ke tingkat yang keempat adalah tawakuf. Tawakuf itu artinya seorang tidak mengambil sikap, ya, menguatkan salah satunya tidak, ya. Karena apa? Karena ya tawakuf itu namanya itu langkah yang terakhir tawakuf. Jadi pertama kalau ada dua dalil yang sama-sama kuat secara lahiriah bertentangan, yang pertama kita lakukan adalah mencari titik temu yang kembali kepadanya dua dalil yang sama-sama sahih tadi. Memadukan maksudnya. Kalau enggak bisa dipadukan, dilakukan tarjih. Konsekuensi dari tarjih, menguatkan salah satu, membuang yang satu. Tidak bisa ditarjih karena sama-sama kuat, kita mencari sejarah. Tarikh, mana yang lebih dulu datang, dan mana yang lebih akhir. Kalau ketemu, yang lebih dulu berarti dihapus hukumnya dengan yang datang berikutnya. Kalau tidak juga diketemukan, baru kita tawakuf. Tidak mengambil sikap, tidak menguatkan salah satunya. Batalnya wudu orang yang menyentuh kemaluan ketika tidak ada penghalang antara tangan ini dengan kemaluan. Adapun kalau ada penghalang, apakah handuk, apakah kain, maka ini tidak membatalkan wudu. Dan masuk pula di sini menyentuh ya dubur. Ada disebutkan dalam satu hadis, dalam riwayat farjihi. Farj itu masuk ya juga dubur. Sehingga orang yang menyentuh kemaluannya atau duburnya, maka batal wudunya. Tidak ada perincian apakah menyentuhnya pakai ini atau pakai ini. Gimana kalau pakai apa namanya punggung dari telapak tangan atau perut telapak tangan? Tidak ada. Ya. Tidak ada perincian. Yang jelas itu menyentuh dengan, ya dimaksud menyentuh dengan tangan. Kalau nyentuhnya dengan kuping ya salah tidak. Tapi gak terbayang kan? Ya kan? Atau mungkin maaf kalau nyentuhnya pakai sikut. Sepertinya tidak. Karena yad kalau dimutlakan ya dari telapak tangan ke sini. Ya. Nah. Kata Imam Al-Bukhari, huwa as-sahu syai'in fi hadzal bab. Hadis ini yang tersahih dalam masalah ini. Hadis tentang menyentuh kemaluan, membatalkan wudu, kata Al-Imam Al-Bukhari adalah hadis yang paling sahih dalam masalah ini. Ya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalasun aw madyun fal yansarif fal yatawadda summa liyabni ala salatihi wa huwa fi dhalika la yatakallam. Akhraja Ibnu Majah wa da'afu Ahmad wa ghairuhu. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Barang siapa yang terkena qai'un, muntahan, au ru'afun atau darah yang keluar dari hidung, mimisan. Au qalas, ya, sesuatu yang keluar dari tenggorokan, ya. Atau terkena air mani, hendaklah dia keluar dari sholatnya, lalu dia berwudu, kemudian dia lanjutkan sholatnya dalam keadaan dia tidak berbicara. Hadis ini riwayat Ibnu Majah, tapi dilemahkan Imam Ahmad dan lainnya. Maksudnya hadis ini, orang kalau dia terkena mimisan, darah yang keluar dari hidung, dalam keadaan sholat, dia keluar dari sholat, dia wudu, kemudian dia kembali sholat, melanjutkan. Orang terkena muntahan, kemudian dia dalam keadaan sholat, dia keluar, jangan berbicara, ya, dengan siapapun, dia wudu, kemudian dia melanjutkan sholatnya. Tapi sayang, hadis ini apa? Lemah. Ya. Dan hukum asalnya, muntahan itu tidak membatalkan wudu. Orang yang keluar muntahnya atau terkena muntahan tidak batal wudunya. Ya, bagus sih kalau berwudu, tapi tidak wajib berwudu. Adapun darah yang keluar dari hidung, pendapat yang kuat bahwa itu tidak membatal wudu. Nah, hadis tentang ini lemah. Demikian pula yang keluar dari tenggorokan, misalnya orang keluar liur banyak sekali, ya, ini juga tidak membatalkan wudu. Adapun madi membatalkan wudu dan najis. Air madi itu air yang keluar dari kemaluan ketika syahwat memuncak. Atau seorang ketika memikirkan hal syahwat kemudian keluar cairan putih, ya, seperti putih telur yang mentah. Ini membatalkan wudu. Ya. Membatalkan wudu. Jadi untuk muntahan, pendapat yang kuat tidak membatalkan wudu. Benar, Nabi pernah muntah kemudian wudu. Tapi bukan menunjukkan harus wudu. Ulama mengatakan dianjurkan, disunahkan wudu, tapi tidak wajib wudu. Bukti bahwa muntahan bukan pembatal wudu. Kemudian mimisan keluar darah dari hidung juga tidak membatalkan wudu, dan darah seperti ini, ya, tidak najis, artinya tidak membatalkan wudu. Keluar cairan dari yang berasal dari tenggorokan, ya, itu tidak membatalkan wudu. Adapun air mani maka membatalkan wudu. Ini yang bisa. Kalau kain terkena air madi, air madinya orang kan? Kalau air madinya kita atau air madinya orang? Kalau terkena air madi, pakaian itu dicuci yang kena apa? Yang terkena air madi saja. Misalnya, ya, basah lokal lah cuma di sini. Ini aja yang dicuci. Kalau celana dalam misalnya, ya, dilepas kemudian dicuci bagian itu saja. Kecuali kalau orang punya sesuatu yang penyakit, sering keluar madi, ya, sedikit ada perempuan lewat langsung terpikir keluar madi. Orang kayak gini kerepotan, cukup dipercik, dimudahkan bagi orang yang memang, ya, punya kelainan seperti ini. Jadi orang yang keluar air madinya tidak wajib untuk mandi. Yang dicuci cuma pakaian yang terkena itu saja. Tidak harus menyeluruh. Dan ulama mengatakan bagi yang dia sering keluar air mani, keluar terus. Ini orang seperti ini dimaafkan kalau itu dia memercikkan. Tapi orang seperti ini hukumnya seperti orang yang beser. Dia setiap akan sholat, dia berwudu. Sebaiknya dia, kalau mau sholat, ganti. ya, yang terkena itu. Kemudian kalau terus keluar nanti cukup dibersihkan. Karena orang yang terkena darah istihadah, terkena penyakit beser, kencing-kencingan, dia tetap sholat, ya. Cuma dia membersihkan kalau mau sholat dan berwudu. Ya. Ketika di tengah-tengah sholat kemudian keluar kencingnya, tetap lanjutkan sholatnya. Dan ini penyakit, istilahnya klepnya udah rusak lah istilahnya, ya kan? Jadi ya dimaafkan bagi orang yang seperti ini, yang tidak dimaafkan bagi yang ya yang lainnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.